fauron. Fa in kana al fajdu umratan fa i'adatuha fauron dhahiratun. Jadi keharusan qadha haji yang rusak karena jima ya, karena hubungan badan itu harus dilakukan seketika. Ya, seketika ini ya, jadi yang bisa dirusak dengan jima itu bukan hanya haji tapi mencakup umroh juga ya. Sehingga sehingga kalau penggambaran qadha fauron itu seketika, kalau ibadah yang dirusak adalah umroh, maka penggambarannya mudah sekali. Karena umroh itu kan tidak dibatasi waktu ya. Jadi harus dilakukan seketika. Penggambaran umroh, penggambaran mengqadha umroh secara seketika itu jelas ya. Au hajjan fatusawwaru fi sanatil ifsadi bi ayyah sura ba'dal jima au qablahu wa yata'adzarul mudhiyu. Kalau ibadah yang dirusak adalah haji, maka penggambaran qadha seketika di tahun qadha seketika di tahun rusak ya, di tahun apa itu rusaknya haji, seorang yang ihram itu dia apa itu meringkas ya, maksudnya meringkas ibadah haji setelah jima atau sebelumnya. Atau sebelumnya tapi dia tidak bisa langsung melakukan. Kemudian dia tahallul lalu Yahsura ini dikepung, maksudnya kan ada penggambaran tidak bisa meneruskan haji karena dikepung, dihalangi oleh apapun itu musuh atau apapun. Kemudian dia tahallul lalu kepungan itu hilang dan waktunya masih ada. Fa'ilam yuhsor ya, berarti ini yuhsor bacanya. Fa'ilam yuhsor a'ada min amin qabil. Kalau memang tidak ada penggambaran dikepung, maka ya melakukannya di tahun depan. Jadi kalau ibadah yang dirusak dengan jima adalah haji, itu bisa digambarkan dilakukan di tahun itu juga. Tapi penggambarannya khusus bagi orang yang terkepung, orang yang tidak bisa menyempurnakan haji. Kalau selain orang yang dikepung, maka penggambaran qadha atau mengulangi haji secara langsung adalah di tahun depan. Afadza dzalika Syekhul Islam fi Fathul Wahhab. Hal ini dijelaskan oleh Zakaria Al-Ansori dalam kitab Fathul Wahhab. Wa it'amul fasidi. Diharuskan juga apa itu menyempurnakan haji yang rusak. Jadi ibadah haji atau umroh yang rusak di tengah-tengah itu tidak boleh langsung keluar begitu saja, harus diteruskan. Wa it'am ini berarti atofnya ke ifsad ini ya, berarti di kasrah ya. Wa it'amil fasidi bi ayatiya bi jami'i mu'tabaratihi wa yajtanibu jami'a manhiyatihi. Jadi maksudnya menyempurnakan haji atau umroh yang rusak adalah masih tetap melakukan semua hal-hal yang harus dilakukan dan masih menjauhi semua larangan. Wa illa lazimahu damun likullin minha. Artinya kalau setelah ibadah hajinya rusak karena jima, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain, ya dia harus tetap membayar dam, membayar denda. Jadi keharaman-keharaman haji itu masih tetap berlaku. Liftai jam'in min akabiri sahabah radhiyallahu anhum bidzalik wala mukhalifa lahum. Ya, mengapa orang yang hajinya rusak karena hubungan badan dia diharuskan menyempurnakan haji? Karena ada fatwa dari sekelompok sahabat besar ya, sekelompok sahabat-sahabat yang besar tentang hal itu. Dan sahabat yang lain tidak berfatwa tapi tidak menentang fatwanya. Ini berarti namanya ijma' sukuti ya. Bagi sahabat yang tidak ikut berfatwa tapi dia diam, itu namanya ijma' sukuti. Diamnya itu berarti dianggap mengiyakan karena tidak menentang. Sebab diam atas kemungkaran itu kan tidak boleh ya. Jadi kalau sahabat yang lain diam, maka berarti mengiyakan. Amma ma afsadahu biriddah falayajibu itmamuhu wa in aslama fauran li'annaha ahbatathu bil kulliyah. Bagi haji atau umroh yang rusak dikarenakan keluar dari agama Islam, murtad, maka orang yang keluar dari agama Islam itu tidak harus menyempurnakannya, walaupun dia masuk lagi Islam seketika. Jadi murtad kemudian masuk Islam lagi, walaupun demikian tidak harus disempurnakan. Karena murtad itu menghapus semua amal secara total ya. Jadi semua ibadah, semua amal yang dilakukan sebelum murtad itu lenyap semua. Sekali murtad lenyap semua. Walidzalik tajibu fiha kafaratun. Afada dzalika Ibnu Hajar fi Fathil Jawad. Alasannya mengapa tidak harus apa? Mengapa tidak harus apa itu menyempurnakan? Karena diharuskan membayar kafaroh. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Jawad. Wa dzalika liqauli ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Keharusan menyempurnakan haji yang rusak itu berdasarkan firman Allah ya, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Wa ghairun nusuki minal ibadat la yatimu fasiduhu la yutimu ya atau la yutamu juga boleh. Kalau la yutimu fasidahu lil khuruji minhu bil fasad afad dzalika syekhul Islam. Jadi ibadah yang lain, ibadah selain haji atau umroh itu kalau rusak di tengah-tengah tidak harus diteruskan ya. Jadi salah satu keistimewaan yang dimiliki haji dan umroh adalah ibadah ini, dua ibadah ini kalau rusak di tengah-tengah itu harus diselesaikan ya. Kalau ibadah yang lain kan sekali rusak ya rusak, berarti sudah keluar dari ibadah itu. Wa yajibu fil haji wal umrati ayyukhrima minal miqati wala min akhirihi wa awaluhu afdol. Seorang yang melakukan haji dan umrah dia diharuskan ihram di miqat ya, ihram di miqat. Miqat ini kan tempat ya, bisa tempat bisa waktu. Kalau tempat ya berarti hubungannya kalau dengan tempat. Ihram ini boleh dilakukan walaupun di akhirnya, tapi yang lebih baik melakukannya di awal. Wa yukhrimu ala muridin nusuki mujawazata miqatihi bila wayahrumu ya. Wayahrumu ala muridin nusuki mujawazatu miqatihi bila ihram. Bagi orang yang ingin melakukan haji atau umrah, dia diharamkan melewati miqatnya tanpa ihram. Jadi kalau sudah sampai di miqat ya harus ihram. Kalau lewat di tempat itu tanpa ihram ya maka hukumnya haram. Fa in fa'ala wa lazimahul audu liyuhrima anhu. Kalau tidak melakukan itu maka harus kembali. Jadi kalau sudah sampai di miqat belum ihram, dia sudah lewat, maka dia haram ya, haram dan harus kembali ke miqat supaya ihram dari sana. Ila yakuna ma'dzuran lidziki waqtin aw khaufi tariq awin kita irifqah fala luzuma wa alaihi damul isaah. Kecuali kalau ma'dzur ya, kalau udzur, kecuali kalau orangnya udzur. Udzur ini bisa dikarenakan waktunya sempit atau jalannya mengkhawatirkan ya, ada ancaman di jalan atau takut terpisah dari rombongan, maka tidak harus kembali, tidak harus kembali tapi harus membayar dam ya, dam isaah namanya. Walau ahrama muridun nusuki ba'da mujawazat miqatihi thumma ada qabla talabbuzi binusuk fala dam alaihi aw ba'dahu lazimahu. Jadi keharusan kembali ke miqat setelah melewati tanpa ihram itu apakah harus membayar dam atau tidak tergantung ya. Kalau dia kembali ke miqat setelah dia sudah melakukan nusuk maka membayar dam. Ya, tapi kalau sebelum melakukan nusuk dia tidak membayar dam. Wa ghairu muridin nusuki idza jawazahu tsumma aradahu fa miqatuhu mawdi'uhu wa la yukallafu 'audu afada dzalika rambi. Kalau ada orang yang melewati miqat tapi dia saat melewati itu tidak niat haji atau umrah ya. Di saat melewati dia tidak niat haji atau umrah. Lalu kemudian dia ada niat haji atau umrah. Jadi sudah melewati miqat dia baru niat haji atau umrah. Maka miqatnya ya tempat dia ingin haji atau umrah itu dia tidak diharuskan kembali ke miqat. Afadzalika Ar-Ramli, hal ini dijelaskan oleh Ar-Ramli.